tandib kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadikan sesuatu sebagai tandingan bagi Allah. Yang dimaksud tandingan adalah menyamakan Allah dengan selain Allah, yaitu dengan makhluknya, baik dengan hatinya, yaitu dalam keyakinan, maupun hanya di dalam lisan saja, tidak sampai dalam keyakinan, tapi kalimat itu mengandung adanya tandid, yaitu menjadikan sesuatu disamakan dengan Allah. Maka bab ini disebutkan oleh Asy-Syaikh Sulaiman Ar-Ruhaili, adanya bab ini, ini dilihat dari dua sisi. Atau sebab muallif rahimahullah menyebutkan bab ini atau membuat bab ini dilihat dari dua sisi. Sisi yang pertama, kata beliau, ingin menjelaskan sebagian lafad-lafad atau kata-kata yang banyak diucapkan di lisan-lisan manusia, bahkan tidak sedikit dari kaum muslimin, yang itu mengandung kesyirikan, tetapi yang mengucapkan tidak menyadarinya. Insya Allah nanti akan disebutkan contoh-contoh kalimatnya dalam bab ini. Yang kedua, sisi yang kedua, walaupun lafad-lafad atau kata-kata yang terucap di lisan-lisan sebagian kaum muslimin yang mengandung kesyirikan, syirik ashor, akan tetapi syirik ashor itu lebih berbahaya daripada dosa besar selain syirik. Sehingga disebutkan bab ini, itu akan dijelaskan tentang ayat ini, agar kaum muslimin khususnya dan manusia secara umum mengetahui bahwasanya itu adalah lafad-lafad yang mengandung tandid, menjadikan bagi Allah tandingan atau menyamakan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah mengetahui, agar kaum muslimin terkhusus meninggalkan lafaz-lafaz yang seperti itu. Insyaallah pada malam ini kita akan membaca apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman Al-Syaikh rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Fathul Majid. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, qala musannif rahimahullahu ta'ala, babu qawlillahi ta'ala, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Berkata musannif rahimahullah, pengarang kitab Tauhid, yaitu Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullah, bab firman Allah taala, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah andad, tandingan-tandingan, wa antum ta'lamun, sedangkan kalian telah mengilmuinya. Kata beliau, an-nidd itu. Jadi andad ini jamak dari anid. Anid jamaknya andad. Jadi andad itu nid-nid banyak. Naam. Apa itu nid? An-nidu al-mislu. Yang semisal, yang seperti. Wan-nadiru. Dan an-nadir, yang sepadan. Ini makna nid. Maka ketika fala taj'alu lillahi andada, jangan kalian menjadikan bagi Allah nid atau andada amsal, yang semisal dengan Allah atau yang sepadan dengan Allah. Ini maknanya. Wajalud nidilillah, adapun menjadikan yang sepadan bagi Allah atau menjadikan nid bagi Allah adalah huwa sarful anwa'il ibadah aw syai'in minha lihuirillah, yaitu mempersembahkan macam-macam ibadah atau sebagian dari macam ibadah untuk selain Allah. Kenapa? Karena yang berhak diibadah itu hanya Allah. Lalu ada seorang beribadah kepada selain Allah, berarti dia membuat bagi Allah tandingan dalam ibadah. Allah ditandingi dengan makhluknya dalam beribadah. Jadi beribadah pada Allah juga beribadah kepada Allah. Meyakini Allah yang berhak diibadahi, tapi juga masih meyakini selain Allah juga berhak diibadahi, berarti menjadikan tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kahali abadatil awsan alladzina ya'takiduna fiman da'ahu wa yarjuhu atau fiman da'uhu wa rojuhu annahu yanfa'uhum wa yadfa'u anhum wa yasfa'u lahum. Seperti keadaannya orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, kepada awsan. Awsan ini adalah apa saja yang disembah selain Allah. Bedanya dengan asnam. Kalau asnam adalah sama yang disembah, yang sembah selain Allah, tapi sesuatu yang telah dibentuk, baik diukir atau dilukis atau yang lainnya. Ini asnam yang sering kita istilahkan dengan berhala. Adapun awsan ini lebih umum, apa saja yang disembah selain Allah, baik itu berbentuk patung, kayu, batu, hewan dan yang lainnya. Ya, seperti keadaannya para penyembah awsan yang mereka meyakini apa yang mereka mintai, apa yang mereka berharap padanya bisa memberi manfaat kepada mereka. Nah, ini kadang-kadang orang meyakini ada pohon bisa memberi manfaat kepadanya, lalu dia berharap kepada pohon, membuat sesaji dan yang lainnya. Ada sebagian orang meyakini kuburan bisa memberi manfaat kepadanya, lalu dia melakukan suatu ibadah kepadanya, bernazar kepada kuburan atau berdoa di kuburan, menganggap kuburan itu bisa memberi manfaat kepadanya atau bisa melindungi dirinya atau bisa memberi syafaat kepadanya nanti di yaumil qiyamah. Ini keadaan penyembah awthan. Kadang-kadang sebagian meyakini batu bisa memenuhi harapannya, lalu dia berdoa kepada batu, bertabaruk kepada batu, mengharapkan berkah kepada batu. Nah ini termasuk menyembah batu. Wa hadhil ayah, nah ini, dan ayat ini yaitu fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, ini ada konteksnya ayat sebelumnya fi siyaqi qawlihi, pada konteks firman Allah yang sebelumnya yaitu dari ayat yang ke-21 di mana Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakumul arda firasha was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samai ma'a wa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Nah ini lengkapnya, ya ayuhan nas, wahai manusia, u'budu rabbakum, beribadalah kepada Rabb kalian, alladhi khalaqakum, yang telah menciptakan kepada kalian dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha, yang telah menjadikan untuk kalian bumi sebagai firasha. Bumi dikatakan firas, makna firas itu kasur dan yang sejenisnya. Nah ini hamparan, sehingga manusia bisa berjalan di muka bumi, bisa tidur di muka bumi, bisa duduk di muka bumi. Nah ini, bisa istirahat di muka bumi, bisa beraktivitas di muka bumi. Nah ini, Allah jadikan bumi firasa dan tenang, enggak bergerak, enggak goyang. Nah ini. Wassama'a bina'a, dan langit sebagai bina, sebagai atapnya. Wa anzala minas sama'i ma', dan Allah turunkan dari atas itu air. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, dan Allah mengeluarkan dengan di adanya air itu berupa buah-buahan, rizqan lakum, sebagai rizki bagi kalian. Baru fala taj'alu lillahi andada, maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah andada, tandingan. Fa antum ta'lamun, sedangkan kalian telah mengetahui, mengilmui Allah sebagai pencipta kalian, Allah yang menjadikan bumi sebagai firas, Allah menjadikan langit sebagai bina, Allah yang menurunkan air, Allah yang mendatangkan buah-buahan dengan adanya air. Kalian tahu, maka jangan menjadikan tandingan bagi Allah. Jangan dijadikan sesuatu sebagai tandingan bagi Allah. Sedangkan Allah dalam menciptakan, enggak ada tandingan. Nah ini ya Tuhan. Ayat ini dijelaskan oleh para ulama, ini awal perintah dalam Al-Quran. Ya, ini awal perintah dalam Al-Quran. Kok santri begitu mudah keluar masuk? Aja sini sini. Kalau enggak penting enggak usah keluar. Allahul musta'an. Satu persatu keluar. Butuh ilmu. Hidup tanpa ilmu itu lebih buruk daripada hewan. Kebiasaan yang kurang baik bagi para thalabah. Allahul musta'an. Tidak menampakkan hirsnya terhadap ilmu. Sedangkan untuk beramal itu dengan ilmu. Untuk berdakwah dengan ilmu. Di antara sebabnya banyak ikhtilaf, ya. Banyak perselisihan, pertentangan itu karena tiga kelemahan disebut para ulama. Pertama, dhaful din. Lemahnya agama. Lemahnya beribadah pada Allah. Lemahnya keikhlasan. Lemahnya takwa. Yang kedua, dhaful ilm. Lemahnya ilmu. Yang ketiga, dhaful akal. Lemahnya akal. Nah itu. Nah ini. Kalau orang sudah tiga-tiganya lemah. Nah ini. Ini ya. Thalabul ilmi, ya, bagi manusia adalah perkara yang sangat pokok ya ikhwan. Karena manusia hidup tanpa ilmu. Itu digambarkan lebih buruk daripada hewan. Bahkan seburuk-buruk hewan. Ini. Di dalam ayat ini, ya, dijelaskan oleh para ulama, ini awal perintah dalam Al-Quran. Yaitu u'budu rabbakum. Setelah ada panggilan dari Allah, ya ayuhan nas. Yang dipanggil siapa? Seluruh manusia. Dipanggil seluruh manusia di sini. Dan ayat ini disebutkan setelah Allah menjelaskan tentang tiga macam manusia. Pertama, al-mu'minun. Orang-orang yang beriman. Yang kedua, al-kafirun. Orang-orang kafir. Bagi orang kafir tidak ada manfaatnya memberi diperingatkan pun tidak. Yang ketiga, al-munafikun. Dan Allah menjelaskan munafik lebih panjang, lebih banyak ayatnya. Setelah itu baru Allah menyeru, ya ayuhan nas, Hai manusia, ini mencakup tiga-tiganya. Yang mukmin, yang kafir, yang munafik, diseru semuanya. Di antara faedahnya, ya ayuhan nas, ya ini yang jadi keluar enggak datang lagi, kemana itu? Yang sudah keluar tadi sedang enggak datang lagi. Nongkrong di mana? Tuh, keadaan talaba. Allah musta'an. Nah. Mana bukunya antum? Mana bukunya? Tulis. Biasakan nulis. Berapa tahun antum mondok di sini? 3 tahun. Belum ditanya sudah dapat apa di sini? Hai. Sungguh-sungguh belajar. Kata ulama, sudah mencurahkan seluruh waktunya untuk menuntut ilmu, baru dapat sebagian tuh. Baru dapat sebagian. Itu sudah disurahkan seluruh waktunya untuk ilmu. Apalagi sambil lalu. Maka para ulama mengatakan, sebagian ulama mengatakan, la yunalul ilmu birahatil badan. Tidak akan didapat ilmu dengan santai-santai, dengan enak-enak. Enggak akan didapat ilmu, ya ikhwan. Dengan para ulama yang menghabiskan waktunya untuk ilmu, mereka masih merasa belum berilmu. Mereka masih merasa sebagai talibul ilmu. Penuntut ilmu. Maka mereka mencari ilmu sampai mati. Ilal maut. Ini ya ikhwan. Karena ilmu sebagai dasar kita beramal. Ilmu sebagai dasar kita beramal. Sedangkan kita beramal sampai mati. Kita enggak berhenti beramal sampai mati. Sampai akhir hayat. Maka kita menuntut ilmu pun sampai akhir hayat, ya ikhwan. Bersungguh-sungguh dalam talabil ilmu. Ya ayuhan nas, hai manusia, di antara faedahnya bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh manusia. Kayak sini diserulah seluruh manusia tanpa kecuali. Selagi dia manusia masuk dalam seruan ini. Maka ini diantara faedahnya bahwasanya Nabi Muhammad diutuslah untuk seluruh manusia. Berbeda dengan Nabi yang lain, kadang-kadang hanya untuk Bani Israel. Maka ya Bani Israel. Dipanggil hanya Bani Israel. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW diutuslah untuk seluruh manusia. Bahkan untuk bangsa jin. U'budu rabbakum. Baik sekarang. Kalimah u'budu dijelaskan oleh penafsiran Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas menafsirkan kalimah u'budu dalam Al-Qur'an adalah wahidu. Makna u'budu beribadah kepada Rabb kalian, maknanya lah wahidu. Tauhidkanlah Rabb kalian dengan ibadah. Karena ibadah ya ikhwan, ala ibadah la tusamma ibadatan illa bitauhid. Ini penting. Ya. Ibadah itu belum dinamakan ibadah yang sebenarnya kecuali dengan tauhid. sebagaimana sholat tidak dinamakan sholat kecuali dengan toharoh. Ya enggak? Antum sholat 1000 rakaat tanpa toharoh sholat belum? Belum. Enam. Juga ibadah. Ibadah apa saja tanpa tauhid bukan ibadah. Maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, makna ubudu dalam Al-Quran adalah wahidu. Di antara faedahnya, dijelaskan oleh para ulama, karena orang-orang musyrik dulu juga beribadah kepada Allah. Mereka juga haji, menunaikan haji. Tapi kenapa mereka dinamakan musyrikun? Masih juga beribadah kepada selain Allah. Mereka beribadah kepada Allah, juga mereka beribadah kepada Lata, kepada Uzza, kepada Manat dan yang lainnya. Maka mereka tidak dikatakan beribadah kepada Allah, dikatakan musyrikun. Maka perintah ubudu ay wahidu, tauhidkan Rob kalian dengan ibadah, yaitu beribadah kepada Allah dengan tauhid, yaitu murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka belum dikatakan ibadah ya ikhwan kalau belum bertauhid. Dan hakikatnya ibadah apa saja yang dilakukan oleh manusia apabila dicampur dengan syirik, maka tidak ada manfaatnya sama sekali. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in asyrakta la yahbatanna amaluk, dan jika kamu syirik maka sungguh batal amalmu. Maka ini pentingnya. Dan di dalam ayat ini, coba perhatikan, setelah perintah ubudu rabbakum ditutup dengan apa? Fala taj'alu lillahi andada. Perhatikan di sini. Setelah diperintah untuk beribadah kepada Allah, lalu ditutup apa? Fala taj'alu lillahi andada. Jangan kalian menjadikan kalau tandingan, yaitu jangan kalian berbuat syirik, menyamakan Allah dengan selain Allah apapun wujudnya. Ini diantara kaidahnya, yaitu perintah beribadah harus ditaati dengan larangan syirik. Nggak cukup orang memerintah beribadah kepada Allah, tapi tidak melarang kesyirikan. Nggak cukup. Maka di samping perintah beribadah kepada Allah, larangan berbuat syirik. Ini adalah kandungan dari kalimat syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah. Bahkan larangan dulu. La ilaha. Tidak ada ilah sesembahan selain Allah. Dinafikan kebenarannya. Baru menetapkan illallah. Di dalam ayat ini diperintah beribadah kepada Rabb. Rabbakum. Nah ini. Ubudu Rabbakum. Beribadahlah pada Allah, yaitu mentauhidkannya, dan kalian mentauhidkanlah Rabbakum, Rabb kalian. Siapa itu Rabb? Wa idza qila laka mar rabbuk, apa jawabnya? Apa jawabnya? Rabbiyallah. Terus antum alladzi rabbani wa rabbat jami' alamin. Nah, itu. Harus hafal itu. Kalau tanya di kuburan, man robbuk? Ubudu rabbakum. Beribadalah kepada Rob kalian. Nah, ini dijelaskan siapa itu Rob? Sifatnya apa? Alladzi khalaqakum. Nah, ini. Rob itu adalah Rob kalian adalah alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan orang-orang yang sebelum kalian. La'allakum tattaqun. Nah, ini Rob yang menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Itu Rob. Alladzi ja'ala lakumul ardha firasa, yang menjadikan untuk kalian bumi firas, hamparan yang tenang, sehingga kita berjalan di muka bumi dengan nyaman. Kita bisa tidur di muka bumi, bisa duduk di muka bumi, bisa makan. Coba kalau digoyang sebentar buminya. Bisa makan kita? Tanya orang mana? Turki. Punya teman gak orang Turki sana? Ketika punya digoyang, bisa makan gak? Nah, ini jauh-jauh di Indonesia juga pernah gempa di daerah mana kemarin? Cianjur. Gempa. Tapi orang gak sadar ketika bumi tenang, bukan beribadah pada Allah, berbuat syirik. Ketika digoyang baru astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Baru ingat Allah. Tenang, lupa lagi kepada Allah. Allah al-musta'an. Ini manusia. Dan Allah yang menurunkan air. Dengan air, turun air, kita lihat langsung tumbuh-tumbuhan. Yang dulunya gersang, kering, kemarau, turun hujan. Di sini memang jarang ya kemarau ya. Di sebagian daerah, tanah kecil di Jawa mengalami kemarau. Nanti kalau habis kemarau turun hujan, mulai tumbuh berbagai macam tumbuhan. Bahkan di pinggir-pinggir rumah tumbuh terong, tumbuh bayam, tumbuh apa lagi? Cabai, berbagai macam tumbuhan. Airnya satu, tanahnya satu, keluarnya macam-macam. Ada yang manis, ada yang pedas, ada yang pahit. Siapa yang menjadikan itu semua? Allah. Bahkan tanaman yang bergizi, ada tanaman yang memabukkan, tumbuh dari bumi yang satu, dari air yang Allah turunkan yang satu. Ada tanaman yang bergizi, ya enggak? Ada tanaman yang memabukkan, kop tumbamannya atau ganja, tumbuh dari tanah-tanah yang satu. Siapa itu menjadikan itu? Allah. Adakah selain Allah yang bisa seperti itu menciptakan? Adakah selain Allah yang bisa menjadikan bumi tenang? Adakah selain Allah yang bisa menjadikan langit sebagai atap? Dan tidak ada penyangganya seluas itu. Secanggih-canggih sekarang ini, coba membuat atap tanpa penyangga sepanjang 20 meter aja sudah tanpa penyangga. Parasit ada umpamanya. Enggak bisa. Allah subhanahu nurunkan air. Awan Allah jalankan, Bahkan ada malaikat yang mengatur alam, apa? Awan, mendung, jalan ke sana kemari Allah turunkan. Siapa yang jalankan itu mendung? Memangnya jalan sendiri? Awan itu? Sini gelap, sana terang. Yang gelap enggak hujan, yang terang hujan. Pernah terjadi enggak? Sering. Siapa yang turunkan itu? Allah. Dan dari air itu berbagai macam tumbuhan sebagai rizqal lakum, rizki bagi kalian. Maka larangan pertama, jangan berbuat syirik. Nah, larangan pertama itu, perhatikan, fala taj'alu lillahi andada. Ini larangan pertama. Jangan kalian berbuat syirik. Baik dalam hati keyakinan, ada yang menciptakan selain Allah, ada yang bisa menurunkan hujan selain Allah, ada yang bisa menumbuk-numbukkan selain Allah, atau dalam lisannya dengan ucapan kalau tidak ada kamu, tidak ada ini. Nah, ini seolah dalam lisannya menyamakan dengan Allah, yang mewujudkan itu adalah selain Allah fulan umpamanya. Ini dengan lisannya ya ikhwan. Mengatakan kau tidak ada fulan, tidak terjadi begini umpamanya. Berarti dengan lisannya, dengan kata-katanya menunjukkan ada selain Allah yang bisa mewujudkan ini, mewujudkan itu. Ini yang akan dijelaskan nanti. Walaupun dalam keyakinannya Allah yang hanya menciptakan, tapi dalam kata-katanya kadang terucap manusia dengan mengatakan kalau tidak ada kamu tidak terjadi begini, kalau tidak ada fulan tidak terjadi begini, seolah yang menjadikan apa? Fulan seolah-olah. Nah, ini hati-hati. Maka larangan pertama setelah Allah menyebutkan bahwasanya Allah yang menciptakan ini semua, fala taj'alu lillahi anda, larangan berbuat syirik, yaitu menjadikan selain Allah tandingan bagi Allah. Faedah berikutnya, bahwasanya yang berhak diibadahi adalah yang menciptakan, yang berkuasa menciptakan. Itu Allah Al-Khaliq, itu yang berhak menciptakan. Bahkan Allah menciptakan kita, menciptakan apa yang kita amalkan. Khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan menciptakan apa yang kalian amalkan. Allah yang menciptakan amalan kita. Kita bisa duduk di sini ya ikhwan, ini ciptaan Allah. Kita bisa duduk di masjid, kita bisa beribadah, kita bisa talabul ilmi, ini Allah yang menciptakan. Allah sendiri mengatakan khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan apa yang kalian amalkan. Maka Allah yang berhak diibadai. Adapun selain Allah yang mereka tidak bisa menciptakan, tidak bisa memberi rezeki, tidak pantas diibadahi siapapun adanya. Apalagi benda-benda mati. Baik pohon, batu, kayu, ataupun yang telah dikubur. Tidak pantas diibadahi. Di antara faedah yang lain, di sini Allah subhanahu wa ta'ala memerintah untuk beribadah kepada Rabb, yaitu Allah, dengan dalil rububiyahnya Allah yang telah diketahui oleh manusia. Jadi Allah memerintah beribadah kepada Allah, yaitu beribadah kepada Allah dengan hujah yang manusia telah tahu. Yaitu apa? Allah yang menciptakan. Manusia sudah tahu semuanya bahwasanya Allah yang menciptakan. Allah sebagai pencipta, Allah yang menjadikan bumi sebagai hamparan, tenang buminya. Allah menjadikan langit sebagai bina. Coba kalau Allah turunkan langit, plek. Maka sebagian ulama banyak mengatakan, andai kata langit dan bumi menghimpit kamu, kalau kamu bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Tinggal keyakinan kita saja ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Bukannya dihimpit dengan, andai kata langit dan bumi menghimpit kamu, kalau kamu bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar. Yakin enggak? Allah yang menurunkan bumi, Allah yang menghimpitnya, Allah yang berkuasa memberi jalan keluar. Kurang lebih maknanya ini ya. Jadi yang berhak diibadahi adalah Allah Rabbul Alamin. Maka kata Ibnu Katsir rahimahullah, Al-Khaliqu kullahunna huwal mustahiq bil ibadah, atau kama qala, yang menciptakan ini semua, maka dialah yang berhak diibadahi. Nah ini, dari sini juga diambil faedah. Tauhid rububiyah melazimkan tauhid ibadah. Ya, tauhid rububiyah, jadi dalalah tauhid rububiyah melazimkan tauhid ibadah. Ini teguran kepada orang musyrik yang mereka telah mengakui, mengetahui Allah sebagai pencipta, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Mereka mengetahui semestinya beribadah hanya kepada Allah. Tidak pantas untuk menjadikan selain Allah sebagai tandingan bagi Allah dalam berdoa, dalam beribadah, dalam berharap, dalam takut, dalam bertawakal, dan yang lain. Ini teguran bagi orang-orang yang telah mengetahui Allah sebagai pencipta, Allah yang menghidupkan, yang mematikan, Allah yang memberi rezeki, ternyata masih berdoa kepada selain Allah ketika mempunyai hajah, datang kepada selain Allah, berharap kepada selain Allah, sedangkan Allah yang menciptakan. Ini penting. Masih banyak faedah yang lain tapi waktunya. Tapi insya Allah kita akan lanjutkan nanti pada pertemuan berikutnya. Apa yang disebutkan atau dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Afwan, ada sedikit molor waktunya karena permasalahannya sulit untuk dihentikan di tengah jalan. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.